Bismillahirrahmanirrahim. Fatazayadal amru admarat quraishun al-khigda wal adawata rasulillah wa hafa ba'dhum ba'dhu ala dhalik. Jadi di video sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy mulai marah di saat Nabi sudah mulai membodohkan mereka, menyesatkan mereka dan mencaci maki ya ke berhala-berhala yang mereka sembah. Lalu orang-orang Quraisy menemui Abu Thalib dan meminta agar keponakannya itu tidak meneruskan apa yang dilakukan. Tapi Abu Thalib tidak mengindahkan ya, tidak menuruti permintaan dari orang Quraisy. Sehingga orang Quraisy bertambah marah ya. Mereka dendam, mereka memusuhi Rasulullah dan memprovokasi orang-orang Quraisy yang lain, ya kafir Quraisy yang lain agar tidak mensukai, agar benci kepada Rasulullah. Tsumma masau ila Abi Thalib bin maratan ukhra. Lalu kedua kalinya mereka mendatangi Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib ini didatangi orang Quraisy dua kali. Wa qalu lahu innalaka sya'nan wa syarafan wa manzilatan minna. Wa inna qatalabna minka antanha ibna ahika falam tanhahu anna. Wa inna lanasbiru ala hadha min sadmi abaina wa tasfihi ukulina wa aibi alihatina. Jadi sebelum mengungkapkan permintaannya, orang Quraisy memuji dulu ya. Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang kami anggap tua, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara kami, dan kami telah memintamu agar engkau melarang keponakanmu melarang keponakanmu melakukan hal-hal yang tidak kami sukai, tapi kau tidak melarangnya. Dan kita sungguh sudah tidak sabar ya, tidak bisa menahan apa yang keponakanmu lakukan. Dia telah mencaci maki, bukan maksudnya berkata kotor ya. Dia telah menjelek-jelekkan nenek moyang kami. Dia telah membodohkan akal kami dan dia telah mencaci maki Tuhan kami. Fa innahum kanu idah taju bitaklid fistimrarihim ala adami tibail haq dhammahum li adami istimali ukulihim fi mahulikot lahu. Jadi orang Quraisy di saat mereka ditanya, mengapa kalian menyembah berhala, mengapa kalian melakukan hal-hal yang sesat, mereka selalu beralasan mengikuti nenek moyang mereka. Jadi itu namanya taklid buta ya, mengikuti tanpa berpikir. Nah, di saat Nabi Muhammad mendengarkan jawaban itu, mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka, maka di saat itulah Nabi Muhammad mengatakan mereka adalah orang-orang bodoh. Karena akal mereka tidak dipakai. Akal itu kan digunakan berpikir ya. Kita itu tidak boleh ikut-ikutan saja. Orang tua kita begini, kita ikut begini. Kita harus berpikir sebenarnya yang dilakukan orang tua kita itu benar atau tidak, itu harus kita pikir ya. Jadi mereka terus-terusan tidak mau mengikuti kebenaran berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Di saat mereka diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti apa yang diturunkan Allah, mereka selalu menjawab, kami hanya mengikuti apa yang nenek moyang kami lakukan. Kami tidak mau mengikuti Al-Quran. Kami hanya mengikuti apa yang nenek moyang kami lakukan. Awalau kana abahum layakiluna syai'a wa layahtadun. Apakah kalian akan tetap mengikuti nenek moyang kalian padahal mereka adalah orang-orang yang sesat? Orang nenek moyang kalian itu orang-orang yang hanya ikut saja, tidak mau berpikir apakah yang dilakukan benar atau tidak. Apakah kalian akan tetap mengikutinya? Ini sindiran keras ya dari Al-Qur'an ya. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bila mereka orang-orang Quraisy bila diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka selalu mengatakan, kami sudah cukup mengikuti apa yang telah dilakukan orang tua kami. Jadi tradisi itu tidak selalu benar ya. Tradisi itu tidak selalu benar. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Kalau tidak sesuai ya kita harus harus berani berbeda. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kalian akan mengikuti nenek moyang kalian padahal nenek moyang kalian tidak mengetahui apa-apa? Mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabi sya'ir. Ini malah keras lagi ya, ayat yang ketiga ini. Di saat mereka mengatakan, kami sudah cukup dengan mengikuti ritual-ritual, mengikuti ibadah-ibadah nenek moyang kami. Allah menjawab, apakah kalian akan tetap mengikuti nenek moyang kalian padahal setan telah mengajak mereka ke siksa yang pedih? Jadi nenek moyang kalian itu telah tersesat oleh bujukan setan. Apakah kalian akan tetap mengikutinya? Wa qala ta'ala fi bayani hujjatihim ad-dakhidhah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan argumentasi mereka, jadi alasan mereka, alasan orang-orang kafir Quraisy yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan ya, tidak bisa dibenarkan dengan akal sehat sebenarnya. Mana ya? Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Jadi ya sama seperti ayat sebelumnya ya. Kami melihat apa yang dilakukan, kami telah melihat ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami melakukan satu ibadah, dan kami adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk mengikuti mereka. Jadi mereka menganggap yang dilakukan oleh orang tua dan nenek moyang mereka itu adalah sesuatu yang pasti benar, tidak mungkin salah ya. Kemudian walam masyabbahahum biman qablahum minal umam fi hadhil maqalah adalah ala ta'assubi wal inad qala. Jadi alasan mereka ya seperti ini. Nenek moyang kami itu sudah mengikuti umat-umat sebelumnya, sudah mengikuti kaum-kaum sebelumnya, dan itu adalah hal-hal yang pasti benar. Jadi mereka menyamakan nenek moyang mereka dengan kaum-kaum yang ada sebelumnya, dan ini pastinya menunjukkan kefanatikan mereka ya, kefanatikan mereka dan tidak mau menerima kebenaran. Kemudian Allah bersabda, qala awalau ji'tukum bi ahda mimman wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Apakah andai kata kalian ditunjukkan sesuatu yang lebih benar dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, apakah kalian mau mengikutinya? Jawaban mereka, tetap tidak mau. Kita telah mengingkari Al-Quran yang diutus kepada Nabi. Jadi mereka ini sebenarnya ya sudah gimana ya, sudah mengakar ya, keyakinan yang sesat itu sudah mengakar. Falamma tamassaku bi hujjati taqlid li abaihim jarada lika ala wasfi abaihim ba'dal aqli wa adamil hidayah fahajadzalik ad'afahum. Di saat mereka berpegang teguh dengan alasan mengikuti nenek moyang mereka, hal itu menjadikan Rasulullah tentunya atas bimbingan Allah ya, menjadikan Rasulullah mensifati nenek moyang mereka. Jadi pertama yang disalahkan itu mereka, tapi mereka berpegang teguh kepada nenek moyang mereka sehingga Nabi berpindah. Yang disalahkan bukan mereka tapi nenek moyangnya. Nenek moyang mereka dianggap tidak punya akal, tidak mendapatkan petunjuk, orang-orang sesat. Sehingga hal itu menjadikan kemarahan yang lebih besar lagi ya. Wa qalu li Abi Thalib imma antakufahu aw tatana aw nunaziluhu wa iyyaka fi dhalik hatta yuhlika ahadal fariqain. Tsuman sarafu fa'adzuma ala Abi Thalib fi raqa qaumihi wa lam yatib nafsan bi khidlani ibni ahihi. Kemudian mereka berkata kepada Abu Thalib, "Baik kalau begitu kami memberi kamu dua pilihan ya. Kamu memilih menyerahkan keponakanmu atau kita akan bermusuhan denganmu." Jadi ancamannya, kalau kamu tidak mau me, Kalau kamu tidak mau menyerahkan keponakanmu, maka kami akan memusuhimu. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka satu di antara kita akan mati. Satu di antara kelompok kita akan mati. Kemudian orang Quraisy setelah mengungkapkan ancamannya, mereka kembali, dan tentunya hal itu menjadi pikiran berat ya bagi Abu Thalib ya. Abu Thalib tidak mau bermusuhan dengan kaumnya, tapi dia juga tidak rela melihat keponakannya kecewa, melihat keponakannya tidak bisa melakukan apa yang dia yakini benar. Kemudian faqala lahu, ini kita teruskan di video setelahnya ya.